Kini tiada lagi yang dapat ku rasakan. Tulus cinta dari dirimu sayang. Aku telah kau sisihkan tanpa ada kesalahan. Dan terpaksa ku harus merelakan. Ku berakhir begini.